engkau sudah melupakan aku. Ternyata hatimu masih membara untukku. Waktu kan berlalu, tapi tidak cintaku. Ia mau menunggu untukku, untukmu. Dan aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi. Tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Waktu kan berlalu, tapi tidak cintaku. Ia mau menunggu untukku, untukmu. Aku di sini, tunggu aku di sini, tunggu aku di sini.